Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan hari ini pembahasan ahkamuz zakah, hukum-hukum yang terkait dengan zakat. Telah kita sebutkan bahwasanya ibadah ini, zakat itu ibadah yang juga ya terkait dengan syurut, terkait dengan syurut, syarat-syarat. Di mana ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat. Syarat pertama yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah al-Islam. Ada syartul awal. Syartus tsani, syarat yang kedua adalah al-hurriyah. Al-hurriyah, kemerdekaan. Yakni dia bukan budak. Artinya kalau ada seorang ya budak, dia membawa atau memiliki harta ya, ini permasalahannya, apakah ya ada zakat atas harta budak tersebut ya. Maka jumhur al ulama mengatakan ya tidak ada zakat bagi hartanya budak, karena budak itu la yamlik, tidak memiliki apa ya harta, dia dan hartanya adalah milik siapa, tuannya. Huwa wa maluhu li sayyidih, dia dan hartanya adalah milik apa, tuannya ya. Wabillahi taufik. Termasuk juga budak yang sedang melakukan akad mukatabah dengan tuannya. Jadi ada akad mukatabah di mana seorang budak ingin bebas dari perbudakan, maka dia membuat perjanjian dengan tuannya, dia akan membeli dirinya sendiri. Di samping dia berkhidmah kepada tuannya, dia juga minta waktu untuk bekerja, untuk dia mengumpulkan harta untuk membeli dirinya dengan kesepakatan, harga saya sekian, saya akan cari uang untuk membeli diri saya. Mungkin dia mengumpulkan harta setahun, dua tahun, sudah banyak ini harta, sudah mencapai nisab, sudah satu haul. Tetapi apakah wajib atasnya zakat sementara dia statusnya masih apa? Budak. Maka jawabannya tidak. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Karena syarat wajibnya zakat adalah al-hurriyah. Kemerdekaan. Dia bukan seorang budak. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Syartu as-salis, syarat berikutnya yang ketiga adalah milkun nisab. Memiliki nisab. Ini hartanya itu mencapai nisab. Apa yang dimaksud dengan nisab? Ma huwa an-nisab? An-nisabu huwa al-miqdar alladhi idza balaghahu al-malu wajabat fihi az-zakah. Nisab adalah batas di mana harta itu kalau telah mencapai batas tersebut, maka ada kewajiban apa? Zakat. Ya. dan nisab bagi jenis-jenis harta itu berbeda-beda sesuai dengan penjelasan yang akan datang. Emas punya nisab tersendiri, perak punya nisab tersendiri, hewan-hewan ternak ya, punya nisab berbeda-beda. Nisabnya kambing ada, nisabnya unta juga ada sendiri, nisabnya sapi juga ada sendiri. Nah, insya Allah besok kita siapkan tabel barangkali ya, ketika kita membahas apa namanya zakat bahimatul an'am agar lebih mudah memahami. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi syarat yang ketiga adalah milkun nisab. Seorang memiliki nisab, harta telah mencapai nisab. Kita sebutkan saja contoh nisab ya. Nisab bagi unta, kemarin sudah kita bahas. Ajma'al muslimun ala anna ma duna khams minal ibil la zakata fih. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak ada zakat bagi unta yang kurang dari berapa? 5 unta. Jadi nisabnya adalah 5 ekor unta. Kalau seorang punya unta 5 ya, berarti sudah mencapai nisab. Ya. Kalau tidak sampai 5 ekor unta berarti tidak ada kewajiban zakat. Ya. Nah, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu dari nisab-nisab harta yang wajib dizakati. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Syarat yang keberapa sekarang? Keempat ya. Syartu arabi huwa al-haul. Telah mencapai 1 tahun dalam kepemilikan nisab. Al-haul. Jadi seorang memiliki harta ya dan mencapai nisab, harta itu tetap berada di dalam nisabnya selama 1 tahun. Kalau harta itu tersimpan dalam waktu 1 tahun, naam, maka wajib atasnya zakat. Nah. Seorang punya unta 5 pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu tetap 5. Bulan Syawal, Ramadan juga, Syawal juga 5. Dzulqa'dah 5. Ya. Dzulhijjah malah tambah jadi berapa? 6. Ya. Muharram tambah jadi 7. Ya. Setelah Muharram Safar, dia butuh daging, dia sembelih 1, jadi 6. Ya. Taib. Rabiul Awal, ya, 7 lagi. Rabiul Tsani, nyembelih lagi jadi 6 lagi terus. Tapi tetap dalam 1 tahun posisinya 5 itu lebih. 5 5 5 5. Kalau sudah genap 1 tahun ya, dia memiliki unta sampai batas nisab, maka wajib atasnya apa? Zakat. Kalau di tengah perjalanan tidak genap 1 tahun kemudian ya, berkurang dari nisab karena musibah, kematian atau karena hajat kebutuhan yang mendesak kemudian terpaksa dijual, maka tidak ada apa? Zakat. Kurang 2 bulan lagi, kebetulan sakit, keluarganya sakit, anaknya sakit, dia harus berobat, tidak ada harta kecuali onta, dia jual 1 ontanya. 2 bulan lagi, genap 1 tahun, baru 10 bulan dijual 1 untuk hajat kebutuhan apa namanya, ya kesehatan keluarganya. Bukan direkayasa, bukan dibuat-buat. Berarti tidak genap apa? 1 tahun. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari sini juga kita bisa mengetahui ya, ya tidak benarnya apa yang disebut sebagai zakat profesi. Ya. Karena zakat profesi itu tidak mengenal adanya apa? Haul. itu zakat bulanan. Tidak ada istilah zakat bulanan, itu haul kalau dalam syariat ini. Bahkan sebagian mereka mungkin mencapai nisab saja tidak. Berapa gajinya sebulan? 2,5 juta. Itu belum sampai nisab. 2,5 juta. Untuk kebutuhan keluarganya 2.490.000. Sisa berapa? 10.000. Jadi setiap bulan itu sisanya 10.000. Masalan, misal. Nah, jadi kalaupun dia bisa menabung setiap bulan 10.000 kali 12 berapa? 120.000. Itu juga tidak sampai nisab. Kemudian setiap bulan diambil 2,5%. Dengan anggapan itu adalah sebagai apa? Zakat. Nah, ini tentunya sebuah kebatilan di sini. Tapi bagaimana, Pak? Ini sudah langsung dipotong, ya sudah. Diniatkan itu sedekah. Jangan diniatkan apa? Zakat. Bagaimana lagi diambil? Itu bukan zakat. Kalau zakat syar'i adalah zakat yang terpenuhi padanya syurut, di antaranya nisab wal haul. Nisab dan apa? Haul. Kecuali zakat al-hubub was-simar. Al-hubub was-simar. Hubub was-simar, yakni panen berupa biji-bijian dan buah-buahan. Yang dimaksud adalah gandum, korma. Ini tidak ada haul. Tidak ada apa? Haul. Tetapi zakatnya adalah ketika panen. Selama panennya itu mencapai nisab, maka ada zakatnya. Tidak menunggu satu apa? Tahun. Orang punya kebun korma. Begitu panen 10 ton, oh jelas ini 10 ton di atas nisab. Turah-turah itu namanya. 10 ton. Sudah 10 ton langsung dikeluarkan apa? Zakatnya ketika panen itu. Tidak menunggu apa? Haul. Adapun yang lainnya dari harta-harta yang dizakati, maka ada syarat apa? Nisab. Ada syarat nisab. Wabillahi taufik. Jadi syarat zakat yang pertama Islam, yang kedua hurriyah, yang ketiga adalah mulkun nisab, kemudian yang keempat adalah mada haul. Syarat berikutnya ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah, syartul khamis, syarat yang kelima adalah tamamul milk. Tamamul milk, kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna. Maksudnya apa? Ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah. Untuk mengeluarkan kepemilikan yang kepemilikan itu tidak sempurna. Taib. Saya punya harta, tapi harta itu di tangan orang, dipinjam. Yang orang itu, Allahu a'lam, dia mau membayar atau tidak. Apalagi terkenal dia tidak suka membayar utangnya. Berapa harta kamu? 1 M, 1 miliar. Di mana? Lah yaitu namanya. Dipinjam oleh 5 orang. Semuanya terkenal tidak pernah bayar utang. Nah, terus gimana namanya? 1 M tapi di tangan orang. Yang orang itu tidak jelas mau mengembalikan atau tidak. Nah, ini contoh. Allahumma musta'an. Selalu ada persaingan kan demikian ikhwan. Ini bagaimana ikhwan? Terus saja ini ikhwan. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di dalam masalah ini ada masalah-masalah yang terkait dengan orang yang memiliki harta, tetapi harta itu di tangan orang. Jika harta dia itu dipinjam sama orang yang orang itu mampu untuk membayar, mali namanya mali. Ya. Mali itu orang yang kaya. Ya. Kapan saja kita minta, insya Allah bisa. Ya. Nah. Dia punya tanah, kalau kita butuh ya dia jual tanah bisa. Nah, ya. Artinya, ya bisa dikatakan uang kita dipinjam sama orang tapi mudah untuk dia, Pak, diambil. Jelas keadaannya berbeda dengan kondisi yang tadi saya sebutkan. Ya. Kondisi yang apa? Yang kedua. Ya, di mana ada seorang yang uangnya dipinjam sama pihak lain yang tidak tahu apakah akan dikembalikan atau tidak. Ya. Wabillahi taufik. Ada beberapa masail yang mungkin insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang biidnillah. Yang jelas di sini itu syarat-syarat ya wajibnya apa namanya ya, zakat. Ada satu syarat yang di sini diperselisihkan di kalangan para ulama. Syartus sadis, syarat yang keenam. Apakah disyaratkan kewajiban zakat itu sang pemilik harta adalah orang yang baligh dan orang yang berakal, yakni mukallaf? Apakah ada syarat itu? Nah, apakah ada syarat itu? Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Di dalam masalah ini, ya, yang rajih, ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tetapi yang rajih dalam masalah ini, ya, tidak disyaratkan al-aql wal bulugh, tidak disyaratkan akal dan apa? Balik. Artinya kalau ada anak yang masih bayi kaya raya, mungkin atau tidak? Ya, mungkin. Bapaknya kaya raya, hanya punya anak laki-laki tunggal satu. Mati orang ini, maka jadilah sang bayi bayi yang apa? Kaya raya. Nah. Bagi yang berpendapat bahwasanya syarat zakat adalah buluk, ya, berarti tidak ada zakat ini. Ya atau tidak? Dia tidak balik, belum balik. Ada yang berpendapat seperti itu. Atau ada orang yang gila, ya, tidak punya apa-apa, tiba-tiba dapat hadiah, ya kan? Nah, kaget punya harta, ya. Ya. Karena saking senangnya dhahaba aqluh, ya. Hilang akalnya, thayyib. Hartanya dia miliki sampai satu tahun genap. Tapi apakah ada kewajiban zakat atasnya? Ya, bagi yang berpendapat bahwasanya ada syarat apa? Al-aql, tidak ada apa? Zakat. Tapi permasalahannya ikhwati fillah rahimanur rahimakumullah adalah mana yang rajih dari ya, pendapat-pendapat ini? Ar-rajih, yang rajih dalam masalah ini adalah tidak disyaratkannya apa? At-taklif, tidak disyaratkannya taklif. Artinya ketika seorang itu ya belum balik atau dia majnun, tidak berakal, dan dia memiliki harta yang banyak, ketika harta itu yang telah mencapai nisab tadi genap satu tahun, dikeluarkan apa? Zakatnya. Siapa yang mengeluarkan? Walinya, ya. Karena zakat itu adalah hakul mal, ya, haknya harta. Ya. Nah, dan hadis yang kemarin kita bahas bersama yaitu hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam ke Yaman. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam tentang zakat? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ya, engkau ambil harta yakni zakat dari orang-orang kaya mereka, ya. Taib, dan kemudian dikembalikan kepada orang-orang apa? Fakir. Taib. Dan anak-anak kecil termasuk orang-orang kaya, ya. Tu'khadhu min aghniyaihim. Nah, dihukumi muslim anak-anak itu. Muslim wa huwa ghani. Dia juga kaya. Demikian juga majnun. Orang yang majnun kalau dia mati, ya, sebelum gilanya muslim. Taib, diperlakukan sebagai apa? Muslim, dimandikan, dikafani, disolati, ya. Maka berlaku hadis tadi, tu'khadhu min aghniyaihim, zakat itu diambil dari orang-orang kaya muslim, dan ini dihukumi muslim ini. As-sabi, anak kecil, wal majnun, dan orang yang apa? Gila. Ya. Diambil dari mereka karena mereka kaya, dan dikembalikan, diberikan kepada orang-orang apa? Fakir. Ini dalilnya yang menunjukkan rajihnya pendapat ini. Wa huwa qaulul jumhur. Ini pendapat jumhurul ulama. Ya, jumhurul ulama. Dan ini adalah pendapat para sahabat seperti Umar bin Khattab, wa Aisyah, Ummul Mukminin, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, wa Abdullah bin Umar. Wa minal a'immah, di antara a'immah, al-imamu Syafi'i, wal-imamu Malik, wal-imamu Ahmad. Ini pendapat jumhur. Tiga imam ini, ya, taib. Berpendapat wajibnya zakat atas harta mereka, dikeluarkan oleh walinya. Naam. Wabillahi taufiq. Dalilnya tadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis Mu'ad bin Jabal di mana Nabi alaihi salatu wasalam hanya menyebutkan sisi kaya dan keberadaan dia sebagai seorang muslim. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil harta itu dari orang-orang kaya mereka, yakni kayanya muslim, ya. Faturaddu ila fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada fakir-fakirnya muslim. Naam. Jadi yang berhak mendapatkan zakat ya orang muslim, fuqara muslimin. Zakat tidak diberikan kepada kufar, tidak diberikan kepada orang-orang apa? Kafir. Berbeda dengan udhiyah, korban. Kalau korban boleh kita menghadiahkan kepada apa? Kufar. Bismillah. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan rajihnya pendapat ini adalah beberapa riwayat yang dinukilkan oleh Abdul Razzaq As-Sun'ani di dalam Al-Musannaf, beberapa asar. Diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr As-Siddiq. Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr As-Siddiq. Naam. Ini tabi'in. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Taib. Muhammad ini yang lahir ketika Haji Wada. Jadi istrinya Abu Bakar yang bernama Asma bintu Umais, ketika sampai di Miqat Dhul Hulaifah, ini dalam pembahasan haji dulu, lahir. Jadi lahiran ketika berada di Miqat, mau berangkat haji, terlahirlah seorang yang bernama Muhammad. Naam, ini Muhammad. Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Sahabat tetapi masih bayi. Ya. Taib, Rasul wafat, bayi ini baru berumur sekitar 80 hari atau 3 bulan kurang lebih. Ya. Jadi kalau ditanya ingat atau tidak wajahnya Rasul, ya tidak, apa namanya? Tidak ingat. Tapi termasuk atfal sahabat. Itu Muhammad. Nah, Muhammad ini punya anak yang namanya Al-Qasim, tabi'in, termasuk pemuka tabi'in. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Al-Qasim ini dipelihara oleh Aisyah. Berarti siapanya Aisyah? Keponakannya ya, tapi lain ibu. Ya, taib. Keponakan Aisyah dari Muhammad, sama bapak lain ibu. Ya. Taib. Diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad, kunna yatama fi hijri Aisyah, fakanat tuzakki amwalana. Kata Al-Qasim bin Muhammad, kita dulu adalah anak-anak yatim yang dipelihara oleh Aisyah, dan adalah Aisyah mengeluarkan zakat harta-harta kami. Jadi Aisyah sebagai walinya yang memelihara Al-Qasim bin Muhammad yang ketika itu yatim, ya, dan dikeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkan di sini? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini di antara riwayat, ya. yang sahih dari para sahabat. Maka sekali lagi ya, dalam bab ini ya, apakah disyaratkan zakat adalah syarat at-taklif? Jawabannya tidak. Jadi tidak harus mukallaf. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula majnun, orang-orang yang gila. Ya, orang yang gila dikeluarkan zakatnya. Yang mengeluarkan adalah walinya. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang syurut. Ya. Syurut apa? Az-zakah. Kemudian kita masuk kepada masalah berikutnya. Harta-harta yang wajib dizakati. Harta-harta yang wajib dizakati. Harta apa saja yang wajib dizakati? Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak semua harta itu wajib dizakati. Hanya ada 4 jenis saja. Taib. Tajibu zakatu fi bahimatil an'am. Zakat itu wajib pada harta berupa satu bahimatul an'am. Hewan-hewan ternak. Dan hewan ternak yang dimaksud juga bukan semua hewan yang diternakkan. Ya, kalau sekarang bicara ternak macam-macam ya. Ternak ayam, ternak bebek, ternak basur, ternak puyuh, itu ternak semua. Baik. Yang dizakati itu bahimatul an'am. Kambing, sapi masuk di dalamnya jamus, kerbau. Kemudian onta. Ya. Kambing ya, apakah itu kambing domba, kambing kacangan semuanya masuk. Jadi ini yang wajib dizakati, bahimatul an'am. Hewan ternak yang dimaksud adalah itu. Kambing dengan semua jenisnya, kemudian sapi masuk di dalamnya apa? Tadi kerbau, dan yang ketiga adalah unta. Nah. Kemudian yang kedua, ya. Adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Naam, adz-dzahab wal fiddah. Nanti masuk di dalamnya apa? Ya. Yang semakna dengan itu, asman. Yakni uang. Apakah itu rupiah, dolar, yen, ya, macam-macamnya itu, itu nanti masuknya adalah zakat. Adz-dzahab wal fiddah, emas dan apa? Perak. Kemudian berikutnya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah al-kharij minal ard. Al-kharij minal ard. Hasil bumi yang keluar dari bumi. Nah. Yang pertama masuk dalam hal ini adalah al-hubub wath-thimar. Al-hubub biji-bijian, wath-thimar dan buah. Naam. Yang dimaksud dengan biji-bijian adalah gandum, syair, wal-khintah, atau albur. Taib, ini biji-bijian. Taib. Kemudian simar, buah yang dimaksud adalah az-zabib. Zabib itu kismis. Wat-tamr. Tamr itu apa? Korma. Jadi yang disebutkan di dalam nas hadis hanya 4 saja. Al-bur, was-sya'ir, tayyib, wa az-zabib, wa tamr. Hanya 4 saja yang disebut di dalam apa? Nas hadis. Al-bur was-sya'ir ni gandum. Ini biji-bijian. Az-zabib, kismis dan apa? Tamr, ini buah-buahan. Ya. 4 inilah yang disebutkan di dalam nas. Adapun beras, kemudian jagung, ya ini nanti ada pembahasannya. Ya. apakah ada zakatnya juga atau tidak, ya, khilaf di kalangan para ulama. Tetapi intinya di sini, harta yang wajib dizakati jenis yang ketiga adalah al-hubub was-simar. Al-hubub was-simar, biji-bijian dan buah-buahan. Ya, kalau saya katakan biji-bijian dan buah-buahan, itu yang dimaksud. Biji-bijian adalah al-bur was-sya'ir, ya, gandum. Buah-buahan adalah az-zabib, kismis dan tamar, kurma yang kering. Nah, kemudian yang keempat, yang keempat adalah urud at-tijarah. Urud at-tijarah, barang-barang dagangan, barang yang diperdagangkan. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ini terlepas dari khilaf, kita sebutkan dulu. Ini empat, ya, harta yang wajib dizakati. Bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah tadi yang disebutkan. Kemudian yang kedua adalah az-zahab wal fiddah, emas dan apa? Perak, masuk di dalamnya mata uang. Yang ketiga adalah, ya, al-hubub was-simar, biji-bijian dan buah-buahan, yakni hasil bumi ini. Yang keempat adalah urudut tijarah, urud at-tijarah. Ini barang dagangan. Nah, dia punya toko kelontong, ya, macam-macam situ namanya. Ya. Taib. Atau dia punya toko alat-alat tulis. Ya. Atau dia punya toko bangunan. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Toko pakan burung. Ya. Toko pakan ayam. Nah, ini namanya. Taib. Kalau pakan ayamnya ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah bentuknya sebagai barang apa? Dagangan. Dia punya toko. Ini kalau di apa namanya, kalkulasi, ya, taib, barang-barang yang diperdagangkan itu di dalam ini semuanya, ya, bernilai cukup besar. Ya. Nah, apakah itu ada zakatnya atau tidak? Bisa difahami insya Allah. Ini empat jenis harta yang wajib dizakati, dan masing-masingnya insya Allah akan kita bahas bersama biidnillahi azza wa jalla. Nah, dan masing-masingnya memiliki nisab, ya, masing-masingnya memiliki nisab yang berbeda-beda. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, sampai di sini kita masuk beberapa masail, beberapa masail, ya. Taib, sebagai faedah. Masalah yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Tadi sempat saya sebutkan, ya, ya, terkait dengan harta yang tidak dimiliki secara apa? Sempurna. Wa man lahu dainun ala mali ka qardhin wa sadaq jara fi hauli zakah min hini milkihi wa yuzakkihi idza qabadahu aw syai'an minhu wa huwa dhahiru ijma'i sahabah. Baik. Seorang yang memiliki harta yang harta itu, ya, bentuknya hutang. Hutangnya orang kepada dia. Jika orang itu adalah malik, malik yakni, ya, insyaallah harta itu akan sampai kepada saya. Harta saya di tempat orang lain, tapi bisa dikatakan sampai kepada saya. Nah, seperti misalnya, ka imra'atin wajabalaha sadaq fi dhimmati zawjiha. Seperti seorang wanita yang dia diberi mahar oleh suaminya tapi maharnya hutang. Ya, ada atau tidak? Ya. Ada kan? Ya. Hutang. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Nah, saya nikahkan kamu dengan anak saya, mahar 1 kilo emas, hutang. Baik. 1 kilo emas, seneng sudah, hutang. Nah, itu wajib ditunaikan ikhwan, karena ya ini termasuk rukun dari rukun apa? Nikah. Ya. Nah, wabillahi taufik. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Wanita yang seperti ini, ya, yang dia memiliki harta emas 1 kilo ya, dari suaminya, dan suaminya kaya, nah, hanya masih utang belum dikasihkan. Ya. Tapi wajib fi dhimmatihi. Ya. Sejak itu dinyatakan sebagai shadaq, sejak itu dinyatakan sebagai apa? Sebagai mahar, mulai dihitung itu. Ya. Ya. Baik. Oh, jadi ada ternyata wanita yang kaya. Iya, itu tadi dapat apa namanya? Sodak banyak, tidak usah 1 kilo. Ini 1 kilo biar mudah, maksud saya jelas itu masuk apa namanya nisab. Kita belum belajar nisab tadi emas. Ya. 100 gram sudah masuk apa nisab. Ya. 1 on. Ya. Sejak dia berhak memiliki apa namanya sodak dihitung. Menikah bulan Ramadan. Ya. Hutang suaminya 1 on emas murni, baru diberikan ya emas itu pada bulan Muharram. Ya. Ini ya umu fulana atau ini umu fulan, ini hutang saya ya 100 apa namanya taib gram emas. Taib. Kapan dia membayar zakatnya ikhwan? Ya. Sejak dinyatakan sebagai apa? Sodak, sejak dinyatakan sebagai apa? Mahar. Yani kalau datang bulan Ramadan lagi, dia mengeluarkan zakatnya. Ya. Bisa difahami, Pak? Nah, wabillahi taufik. Atau dia boleh memilih. Ternyata suaminya, ya, bayarnya itu nyicil. Ya, taib. Bulan Ramadan ini dikasih, ini baru separuh, 50 gram. Ya. Kalau 50 gram itu belum nisab. Belum apa? Nisab. Ya. Tetapi dia sudah apa namanya? Memiliki 100 gram itu sejak apa? Sejak dia menikah. Maka dia keluarkan. Ya. Dia keluarkan zakatnya walaupun juga sebatas yang dia miliki sekarang ini. Karena dia punyanya hanya itu. Nah, boleh, tidak masalah. Dikeluarkan dulu, nanti ketika dia mendapatkan kelengkapannya, dia keluarkan lagi. Ya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Adapun seandainya, masalah yang kedua, harta dia itu ya, pada orang yang ghairu mali, ghairu mali, orang yang tidak jelas mau memberikan atau tidak, ya. Taib. Nah, atau dia memang orang yang bandel tidak mau membayar, sanawat bertahun-tahun tidak mengeluarkan uangnya untuk membayar hutang, ya. Taib. Maka dia ya tidak ada kewajiban zakat, kecuali ketika kemudian harta itu sampai di mana? Di tangannya. Ya. Wabillahi taufik. Nah, jadi kondisinya beda dengan yang pertama. Harta itu dipegang sama orang yang ghairu mali, yang ada kemungkinan tidak dikembalikan, ada kemungkinan tidak sampai kepadanya. Maka dia membayar zakatnya adalah ketika harta itu telah dikembalikan kepada apa? Dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Dan mengeluarkannya cukup sekali saja, ya, cukup sekali ketika dia mendapatkan apa harta itu. Ya. Mungkin sampai 10 tahun harta itu dipegang oleh apa namanya, orang yang pinjam itu dalam keadaan tidak ngerti kapan dikembalikan. Bisa jadi tidak dikembalikan. 10 tahun berikutnya ya diberikan, maka dia mengeluarkan zakatnya sekali saja. Nah, itu berbeda keadaannya dengan orang yang lupa membayar zakat. Hartanya ada disimpan, cuman lupa simpenannya. Ya. Taib. Harta itu ada. Misalnya dia punya emas tadi 200 gram. Taib. Dia simpen, ya. Dia buat luangan di bawah kasurnya. Taib. Ya, karena harta ini mahal, dimasukkan, kemudian dikasih tegel sudah namanya. Ini emas saya simpen. Ya. Sampai lupa dia punya apa? Emas. Ya. Ya. Dia tanam pada bulan Ramadan ya, tahun 1439 apa? Hijriah. Tahun ini. Nah, ya. Ditanam di bawah kasurnya. Nah, ya. Taib. Setahun lupa, dua tahun, tiga, sampai lima tahun. Ya. Ya. Oh iya, saya punya uang. Ya. Punya emas, ya. Punya emas. Ya. Ya, subhanallah, lupa dia punya emas berapa? 200. Ada enggak orang yang seperti ini? Ya. Ya. Ya mungkin ada, saking banyaknya harta kadang lupa. Ya. Atau mungkin karena banyaknya pikiran, ya, kesusahan yang mungkin berat. Ya. Orang kaya pun bisa susah, yang menyebabkan lupa apa namanya hartanya. Ah, di sini dia teringat, ternyata sudah punya harta ini sejak tahun 1439 Hijriah, teringat pada tahun 1444 Hijriah, 5 tahun berikutnya. Taib, dia ingat itu. Dia gali, oh masih utuh. Ya. Emas itu 200 gram. Taib, soal. Apakah dia mengeluarkan zakatnya 1 tahun saja atau 5 tahun, ikhwan? 5 tahun jawabannya. Ya. Karena harta itu ada sebenarnya. Ya. Dan setiap tahun seharusnya dia wajib apa? Mengeluarkan rubu'ul usur, 1/40, 2,5%. 2,5%, 2,5%. Maka dia keluarkan zakatnya selama 5 tahun. Ini beda keadaannya dengan tadi. Hartanya dipegang sama orang yang orang itu ya mungkin tidak akan mengembalikan. Ya, bisa ya, bisa tidak. Nah. Ya. Bisa ya, bisa tidak. Ghairu mali, orang yang susah dan sukar untuk mengembalikan. Ya, setelah dia memberikan, membayar hutangnya, maka dia mengeluarkan zakatnya sekali saja. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Bisa difahami, ikhwah? Nah. Jadi di sini ada beberapa masalah yang terkait dengan apa? Kasus-kasus apa namanya? Zakat tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita akan mulai masuk kepada rincian ya, satu persatu dari apa? Dari zakat. Nah, kita mulai dulu dengan zakat yang mudah, yaitu zakat emas dan perak, adz-dzahab wal fiddah. Zakat emas dan perak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan zakat adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak, disebutkan di dalam apa namanya? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Yang menyebutkan bahwasanya adz-dzahab wal fiddah, ya, emas dan perak itu ya, nisabnya ya, nisabnya untuk emas adalah 20 dinar. Taib. 20 dinar. Adapun untuk perak, ya, maka ya, nisabnya adalah 200 dinar. Afan, 200 dirham alafu, 200 dirham. 200 dirham. Taib. Taib. Untuk emas berapa nisabnya? 20 dinar. Dinar itu uang emas. Kalau seorang memiliki harta sebanyak 20 dinar, ya, maka berarti sudah mencapai nisab. Mencapai nisab emas. Ya. Adapun untuk perak, ya, maka nisabnya adalah 200 dirham. Dirham itu uang perak pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian para ulama ya mengkonversikan, ya, mengkonversikan, ya. Kalau di zaman sekarang kan tidak ada dirham, tidak ada dinar, ya. Tidak ada dirham, tidak ada dinar. Ya. Taib. Setelah dikonversikan didapatkan bahwasanya satu dirham itu, afan, satu dinar itu setara dengan 4 gram seperempat, 4,25 gram. 4,25 gram. Itu satu dinar. Berarti kalau satu dinarnya itu 4,25, 20 dinar tinggal dikalikan saja, 4,25 kali 20. Maka ketemunya berapa? 85 gram emas. 85 gram emas. Emas yang dimaksud adalah emas murni. Emas murni. Adapun untuk dirham, ya, setelah dikonversikan 200 dirham itu, ya, ketemunya adalah 595 gram perak. Ya. 595 gram perak. 590 apa? 5. 595. Berarti satu dirhamnya berapa? Ya. Tinggal dibagi saja dua. Ya. 5,95 dibagi dua. Ya. Taib. Al-Muhim ketemunya 590 apa? 5 gram perak. Ya. Perak. Taib, ini nisab bagi ya zakat atau nisab bagi emas dan perak. Kalau seorang muslim ya, memiliki emas sebanyak 85 gram berarti sudah mencapai apa? Nisab. Kemudian dia simpan selama satu apa? Tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian pula kalau seorang memiliki perak sebanyak 595 gram perak yang dia simpan selama satu tahun, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan apa? Zakatnya. Ya. Taib. Berapa miqdar, berapa ukuran zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak? Disebutkan dalam hadis rubu'ul usur. Rubu'ul usur. Seperempat puluh. Seperempat puluh. Atau 2,5%. 2,5%. Nah. Wabillahi taufik. Mungkin ini dulu ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, sebagai mukaddimah, ya, sebagai mukaddimah untuk kita memulai masuk apa namanya jenis-jenis apa zakat, maksud jenis-jenis zakat. Taib, ada pertanyaan ikhwan terkait dengan zakat, namun bukan zakat amwal. Pertanyaan adalah terkait dengan zakatul fitr. Kapan zakat fitrah dibayarkan dan dibagi? Zakatul fitr, nah demikian dikatakan, bukan zakat fitrah. Cuman ini sudah menjadi apa namanya kebiasaan kita, namanya ya sudahlah, masil hal demikian zakat fitrah. Nah, ya. Aslinya adalah zakatul fitr, diambil dari sebab. Zakat itu wajib dengan sebab selesainya bulan Ramadan, masuk yaumul fitr, ya, berbuka. Ya. Jadi zakatul fitr itu kewajibannya adalah dengan tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan. Itu waktul wujub, waktu wajib. Hari Kamis besok pemerintah mengadakan apa namanya sidang isbat, ya, rencana. Ya. Kalau kemudian diputuskan bahwasanya hari Kamis besok adalah terakhir, ya, maka berarti dengan tenggelamnya matahari pada hari Kamis besok, ya, selesai bulan apa? Ramadan. Itu waktu wujub, waktu wajibnya apa? Zakatul fitr. Ya. Kalau ada seorang yang meninggal di awal bulan Ramadan, apakah wajib zakat fitr atasnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum datang waktu apa? Al-wujub. Belum datang waktu apa? Al-wujub. Ya. Nah, sehingga waktu membayarkannya adalah dengan tenggelamnya matahari. Ini waktu yang afdol. Sampai kapan? Sejak tenggelam matahari, hari yang terakhir, sampai sholat Idul Fitr. Dan tidak boleh dibayarkan sesudah apa? Sholat. Waktunya adalah sebelum sholat. Karena hikmah dari zakatul fitr adalah untuk memberikan makan bagi fuqara wal masakin, ya, memberikan makanan bagi fuqara wal masakin. Tetapi ada rukhsah, jadi waktunya tadi setelah tenggelam matahari, namun ada rukhsah bagi kita untuk membayarkannya sehari atau dua hari sebelum apa namanya waktu wujub. Jadi boleh dibayarkan sehari atau dua hari sebelumnya, rukhsatan, rukhsah. Ya. Adapun kalau seorang membayarnya sejak awal bulan Ramadan, maka ini tidak diperbolehkan. Karena ada memang sejak awal, sudahlah, daripada nanti musim-musim mudik bingung mikiri apa namanya zakat fitrah, saya bayar sejak tanggal 1 Ramadan. Ini tidak diperbolehkan. Taib, diperbolehkan hanya sehari atau dua hari sebelumnya. Bolehkah zakat fitrah dengan uang? Tidak boleh. Zakat adalah dengan qut al-balad, dengan makanan pokok di negeri tersebut. Ya. Wabillahi taufik. Baik. Ini pertanyaan-pertanyaannya, ya, kita kumpulkan saja besok nih pada bagian yang apa namanya, ya, terakhir kita jawab pertanyaan-pertanyaan insyaallah terkait dengan apa, zakat amwal. Nah, taib, mungkin sampai di situ dulu ma'asyiral muslimin, yang sedikit ini semoga berfaedah bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.